Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala dari nasihat syekh berikutnya, wala farqa baina an taj'ala laka syekhan fil fiqhi wa tastamirra ma'ahu fil fiqhi, sehingga tidak ada perbedaan di antara engkau menjadikan si fulan sebagai syekhmu dalam bidang fiqih dan engkau terus lanjut bersamanya mempelajari fiqih, wa syekhan akhar fin nahwi wa tastamirra ma'ahu fin nahwi, kemudian menjadikan syekh yang lainnya sebagai syekhmu, gurumu dalam bidang nahwu, engkau terus mujalasah dengannya, wa syekhan akhar fil aqidati wat tauhid wa tastamirra ma'ahu, dan kau jadikan syekh yang lain dalam bidang akidah atau tauhid, engkau terus belajar bersamanya. Al-muhim an tastamirra la an tatadawwaqa, sehingga yang terpenting yaitu bagaimana upaya untuk istimrar, terus menerus, continue ya, tidak terputus bersama sang guru tersebut ya, tidak menjadi pencicip. Wa takunu karrajuli al-mutallaqi, dan jadilah seperti seseorang yang mutallaq ya, yang mentalak ya, yang sering mentalak, sering cerai ya, ulama tazawwaja imra'atan wajalasa indaha ayyaman talaqaha. Yang terpenting kata syekh, bagaimana upaya kita untuk istimrar, untuk terus menerus duduk bersama syekh kita, guru kita. La anta tatawaqqa, jangan cuma menjadi pencicip. Wa takuna di sini, dan juga jangan menjadi seperti seseorang ya, yang sering mencerai ya, seorang suami yang sering menceraikan istri, jangan. Kenapa? Karena orang seperti ini setiap dia menikahi seorang wanita, kemudian dia duduk bersamanya dalam artian sebagai suami baginya beberapa hari, kemudian setelah itu talaqah, dia talak perempuan itu. Wa dhahaba yatlubu ukhra, setelah itu dia cari yang lain, nikah lagi, tinggal beberapa hari sebagai suaminya, ditalak lagi. Jangan seperti itu. Ya. Jangan terpisah dari ilmu. Ya, sama orang yang beberapa hari, beberapa bulan ya, setahun duduk di situ, kemudian pindah lagi ke tempat lain, itu sama saja kondisinya seperti seorang suami yang sering mentalak istri ya. Hanya saja di sini yang ditalaknya apa? Ilmu ya. Dia mentalak ilmu, menceraikan ilmu dari dirinya, berpisah dengan ilmu. Aidan, dan juga at-tathabbutu amrun muhim, tathabbut mencari kekokohan dalam hukum, dalam berita, ini pun perkara yang penting. Li'anna an-naqirina taratan takunu lahum nawaya sayyi'atin, nawaya sayyi'atan ya. Dikarenakan an-naqirin, orang-orang yang menukil, yang mengambil, memindahkan, terkadang mereka memiliki niat-niat yang jelek. Itu orang-orang yang menukil, memindahkan, apa istilah kitanya, mengambil ulang, copy paste. Itu terkadang mereka memiliki niat-niat yang jelek. Yan kuluna ma yushawihu sum'atal manqul anhu qasdan wa amdan. Terkadang mereka menukil sesuatu yang samar, yang rancu dari apa yang didengar ya. Jadi terkadang dia merancukan ya, atau menyamarkan dari apa yang dia nukil ya. Baik dengan sengaja atau tidak sengaja. wa taratan la yakunu indahum nawaya sayyi'atan, dan ada kalanya pula dia tidak memiliki niat-niat yang jelek. Walakinnahum yafhamuna syai'a, yafhamuna asyai'a ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi, akan tetapi mereka memahaminya, yang memahami sesuatu tersebut yang dia dengar atau yang diambil menyisihi makna yang diinginkan. Ya, ini an-nakirin, orang-orang yang mengambil, mengopi paste tadi. Ya, ada kalanya memiliki niatan jelek ya untuk memberikan kerancuan, membuyarkan ya, kepada manusia yang lain ya, memberikan fitnah ataupun syubhat ya, dari apa yang dia nukil, sehingga apa, terkadang dipotong penukilannya ya, dihapus sebagiannya, sehingga seolah-olah yang tersampaikan ini bisa menghapus ya, kata ataupun suara ya, sehingga seolah-olah ya ada syekh yang berfatwa seperti ini boleh ya, itu ketika dihapus yang tidaknya, syekh mengatakan tidak boleh, tetapi apa, tidaknya ini dihapus, seret yang muncul apa ya, suara boleh. Itu jenis orang yang menukil ya, sehingga kenapa sebagian ulama yang menasihatkan ya, untuk jujur dalam penukilan ya, menyandarkan ilmu kepada sumbernya. Karena faedah tersebut telah dikeluarkan oleh para ulama sebelumnya ya. Atau sebagian mengatakan manqul ya, dinukil dari ini ya, atau hanya ngopi saja dan yang lainnya. Berarti pun yang sudah pernah kita sebutkan pula, di sana ada ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, yang beliau mempersilahkan mengambil faedah dari beliau tanpa menyebutkan nama beliau ya. Kenapa? Karena beliau ingin menjaga nama baiknya, keikhlasan dirinya ya. Sehingga beliau mempersilahkan manusia mengambil faedah dari dirinya tanpa apa, menyebut nama beliau ya. Cuma yang seperti ini kan jarang, dan juga sebagian problem menilai dari amanah ilmu ya. Ya, kendati pun tadi dijumpai seperti beliau ya. Maka dari amanah ilmu disampaikan ya. Dan terkadang tadi tidak memiliki niatan jelek, hanya saja pemahamannya salah, keliru orang yang menukil tersebut ya. Sehingga salah apa yang dia sampaikan. Walihada yajibu atatsabbutu, oleh karenanya wajib untuk tadi kita mencari kekokohan berita, kekokohan penukilan, benar tidak ini sumbernya, terpercaya atau tidak ya. Baru setelah kita mendapatkannya ya, kita menyebarkannya. Faidha thabata bisanadi, sehingga kalau telah tetap dengan sanadnya, dipercaya rangkaian penukilan beritanya, manukila, apa yang telah dinukil itu dipercaya sanadnya ya. Orang yang beritakannya ini dipercaya ya, sebagai rijal mardi, orang-orang yang diridhoi, maka ada daurul munaqashati ma'a sahibihi alladhi naqala anhu qabla an tahkuma 'ala al-qawli bi annahu khata aw ghairu khata. Baru setelah itu adanya munaqashah ya. Ya, adanya saling berargumen dengan orang yang menukil berita tersebut, dari mana dia menukilkannya, sebelum engkau menghukumi itu salah atau tidak salah ya. Jadi jelas ya, ketika kita menemukan sandaran-sandaran yang jelas ya, kita tahu orang yang beritakannya ini ya, kemudian kita berargumen dengannya, sehingga kita baru di situ bisa menyatakan benar atau tidaknya penukilannya, itu setelah jelas penyandarannya, jelas pengambilannya. Wa dzalika li'annahu rubbama yadhharu laka bil munaqashati anna sawaba ma hadha alladhi nuqila anhu al-kalam. Ya, karena boleh jadi terkadang jelas padamu dengan adanya munaqashah tadi ya, adu argumen tadi atau perdebatan yang baik tadi, ya, kebenaran, ternyata kebenaran itu ya, berada dari orang yang dinukil berita tersebut, ya, berada pada dia, bukan pada kita, ya, ketika jelas sumbernya, ya, atau ketika kita ya, berupaya untuk mencari ketetapannya, ya, ketegasannya dari berita itu. Oh, ternyata yang semula mungkin di benak kita menganggap itu salah, ternyata itu benar. Wal khulasah, maka ringkasannya kata Syekh, annahu idza nuqila an syakhsin, jikalau dinukil dari seseorang, ya, dinukil maksudnya disampaikan dari seseorang, ya, disebarluaskan dari seseorang, ma tara annahu khata, yang kamu lihat, kamu pandang itu salah. Ya, ada penukilan, ada postingan dari seseorang, kamu anggap itu salah, ya itu keliru, ya, maka kalau kamu menganggap itu keliru, jangan langsung menyalahkan, ya. Tapi tadi adanya munakasyah, ya, kita datangi atau kita japri istilahnya, jalur pribadi, ya, bertanya pada dia, afan ya akhi, apa yang antum posting atau apa yang antum sebarluaskan begini-begini, bagaimana itu bisa begitu, ya, bagaimana istinbat hukumnya dan yang lainnya, ya, jangan apa di grup langsung komen, oh itu salah, itu keliru, itu kurang pas, ini enggak tepat, ya. Tapi coba dulu tadi dengan munaqasyah, ya, la'alla shawab ma'ah, ya, karena boleh jadi tadi kebenaran itu bersama dia, ya, kita yang salah, kita yang kurang pemahamannya. Maka kata Syekh Fasruk, turukon salasatan ala tertib, tempuh tiga jalan dulu, ya, dengan tertib, dengan berurutan. Kalau seandainya kita mendapati suatu penukilan, suatu berita, suatu postingan yang menurut anggapan kita itu salah, ya, maka jangan langsung kita menyalahkan. Atau menurut pandangan kita itu benar, jangan langsung membenarkan, melainkan setelah menempuh tiga jalan dengan berurutan, ya. Syekh di sini membingkan dengan berurutan. Urutan yang pertama, al-awwalu at-tsabbutu fi sihhatil khabar. Ya. Harus mencari kekokohan dalam kebenaran berita itu. Tiba-tiba ada yang menyebarkan atau memastikan ini hukumnya haram. Ya, atau ada yang menyebutkan suatu kalam indah bagus. Ya. Maka membab tsabbut kita tanyakan, ya, masdar ya akhi, sumbernya, ya. Jangan kita marah, oh itu bagus, udah tanya-tanya apa, ya. Tapi ini penting karena pertanggungjawaban, sumbernya dari mana, ya. Pengambilannya dari mana, itu tersebut fi sihhatil khabar, ya. Sehingga setelah diketahui sumber pengambilannya, boleh jadi benar atau boleh jadi apa, mengambil sembarangan ketika telah diketahui dengan jelas sumber pengambilannya. Karena boleh jadi tadi dia ingin menyebarkan fitnah, ya, sehingga dia mengambil dari sumber-sumber yang tidak jelas, oleh karenanya dia buang sumber pengambilannya. Ya, itu dalam dunia maya antum ketahui, ya, banyak orang-orang yang menukil gitu. Faedah orang lain cuman apa? Diganti, ya, gambar atau diganti, ya, dari paragrafnya. Ya. Dan yang kedua, athani an-nadharu fi shawabil hukmi, meneliti, melihat kebenaran hukum itu. Fa in kana shawaban fa'ayyidhu wa dafi' anhu. Ya, kalau ternyata benar hukum itu, maka kuatkan, bela. Ya. Ya, mungkin antum bisa komen di situ baru setelah tahu itu benar. Ya, benar apa yang diposting oleh saudara kita ini benar, hak keberadaannya. Wa in ra'aitahu khata'an, tapi kalau engkau memandang itu salah, ya, ternyata yang kedua, ya, salah beritanya. Ya, yang pertama salah beritanya, yang kedua hukumnya pun salah. Ya, maka fasluk at-tariq ats-tsalitsah, tempuh jalan yang ketiga. Fase yang ketiga, wa huwal ittisalu biman nusiba ilaihi. Ya, ittisal, kita berhubungan langsung, telepon langsung, hubungi langsung, datangi langsung. Biman nusiba ilaihi, kepada orang yang dinisbatkan faedah itu kepadanya. Ya. Kalau orangnya masih hidup, ya biasanya kan orang suka menukilkan apa? Kata Ustaz Anu, ya, kata Ustaz Fulan. Ya. Ketika mentok, ya. Ketika mentok hukum atau muamalah yang dia hadapi, ujung-ujung apa? Pakai nama orang lain. Ya, saya kata Ustaz Anu, kata Ustaz Fulan. Ya. Sudah sandarannya, sumbernya enggak jelas, hukumnya salah, memakai nama orang lain. Ya maka hubungi ini. Si Ustaz itu yang dijadikan sandaran oleh orang tersebut. Ya antum bicara baik-baik. Jangan langsung datangi atau bicara lewat telepon, antum salah Ustaz, faedahnya keliru. Kenapa? Karena boleh jadi cuma pinjam nama saja. Ya, menjadikan alat saja. Bicara dengan baik. Ya. Ada faedah seperti ini, bagaimana menurut antum? Ya. Jangan langsung tiba-tiba ada si fulan menukil berita mengatasnamakan antum. Jangan. Ya. Tapi dengan cara lain. Ya, yang lembut. Sehingga akan diketahui nanti dari jawabannya. Oh, ternyata Ustaz ini dalam hal ini tidak berfatwa seperti itu. Baru setelah kita mendapatkan kejelasan, afan, Ustaz, ya, di tempat kami ada orang yang posting hukum seputar ini, tetapi tidak sesuai dengan apa yang antum katakan sekarang ini. Ya, dan dia memakai nama antum. Bagaimana menurut pendapat antum? Ya, dan namanya si ini, pernahkah dia bertanya kepada antum? Ternyata, ya, bertanya pun enggak pernah. Ya. Mungkin bahkan si Ustaznya juga kenal juga enggak. Ya. Itu kan jelas nanti perkaranya ketika ditempuh. Ya. Atau ketika seorang tadi mengatasnamakan para a'immah, riwayat Ahmad, riwayat Syafi'i, ya, ditanya mana masdarnya, kitab apa, karya siapa. Ya. Sehingga apa? Bisa dicari. Kalau kita kan sekarang enggak bisa dihubungi imam itu, ya. Ini ada si fulan menisbatkan kepada engkau wahai Imam Ahmad. Enggak bisa, tapi apa? Dicari dalam Musnad Imam Ahmad, benar enggak ada riwayat seperti itu? Dalam Sahih Muslim, benar enggak ada riwayat seperti itu? Itu maksudnya, ketika ada seorang yang menyandarkan itu hadis riwayat Muslim. Baik. Berarti yang kita hubungi apa? Muslim. Cuma apa? Dihubungi di kitabnya, dibuka, dibongkar. Baik. Ada atau tidak? Seperti itu ikhwah, cara-caranya. Ya. Limuna kasyatihi fihi, tiada lain tadi untuk berargumen, ya, dengannya. Waliyakun dzalika bihudu'in wahtiramin, dan itu pun ditempuh tadi ini bihudu wahtiram, ya, dengan tenang dan dengan penuh kemuliaan, pemuliaan. Jangan tadi, ya, antum gegabah Ustaz. Menyalahkan. Padahal belum tentu dia berfatwa kepada orang itu. Ya. Tapi apa yang bihudu? Ya. Dengan tenang, dengan ihtiram. Ya. Ya. Karena boleh jadi tidak, dan boleh jadi pun seandainya iya, ya, pernah si orang tersebut memberikan faedah seperti itu, tapi apa? Ternyata si penanya ini enggak amanah dalam bertanyanya. Dan seperti ini banyak. Ya. Sebagian tempat sampai sengketa. Ya. Sengketa, ya, kenapa? Karena ada orang yang licik ini, orang yang bermasalah memakai nama fatwa ustaz lain. Ya, dia bersengketa dengan ustaznya di tempatnya. Akhirnya apa? Digapretkan tadi, dibenturkan, ya, pendapat ustaz yang di tempat lain dengan ustaz di tempatnya. Ternyata ketika bertanya apa salah, nggak amanah bertanyanya. Ya. Ya, si ustaz di tempat lain menjawab sesuai dengan pertanyaan dia. Ya. Sehingga yang seperti ini pun tidak bisa disalahkan. Ya. Maka itu semua ditempuh dengan cara yang bagus, ya, dengan ihtiram, penuh penghormatan. Silahkan, ikhwan. Itu yang ke-11, ya. Tsabat wa tathabbut. Sehingga yang sudah kita lalui pula termasuk tathabbut, yaitu pentingnya tadi tarikh, tanggal, ya, hari, tanggal, itu penting. Atau tempat, tempat saya mendengar di Masjid Kodam Ustaz ini berfatwa demikian, tanggal sekian. Oh, ternyata di masjid lain beda fatwanya, apa-apanya, atau pendapatnya, ya, itu penting. Sehingga terkadang kita menyandarkan kepada dia, ya, pendapat itu di tempat ini, ternyata di tempat lain berbeda. Bagaimana makhrajnya, jalan keluarnya? Itu dalam bab tathabbut. Sehingga masya Allah, tanggal ini sampai zaman kita sekarang ini digunakan oleh orang-orang yang hendak mendeteksi postingan. Tanggal berapa ini diposting, gitu, dideteksi. Kenapa? Karena tadi penting tanggal itu untuk tathabbut, ya, mencari kekokohannya, kejelasannya. Kemudian al-amru tsani asyar, yang ke-12, min adab talib ilmin, dari adab perangai penuntut ilmu yang selayaknya berhias dengannya, yaitu al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kesemangatan, al-hirs, ya, memiliki kesemangatan, tinggi semangat untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus punya kesemangatan untuk bisa faham sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Syekh, minal umuril muhimmati fi talabil ilmi qadiyatul fahmi, dari perkara yang terpenting dalam menuntut ilmu, yaitu konsekuensi ketentuan al-fahm, pemahaman, faham dalam ilmu itu, ya, itu termasuk perkara yang penting dalam kita menuntut ilmu, yaitu al-fahmu, pemahaman, faham dalam ilmu yang kita pelajari, ya. Jangan ngumet, muyeng, ya, puyeng, pokoknya, tapi faham, apalagi fikih. Fikih kan artinya al-fahmu, ya, faham, ya, harus faham. Tapi, kalau enggak faham tadi, ya, didinginkan dulu, ya, supaya faham, ya, terberhenti, ya, tidak melampaui porsinya. Tapi, itu yang terpenting dalam kita menuntut ilmu, faham, bukan banyak. Ya, banyak enggak faham, ya, enggak ada artinya. Ya, kurang manfaatnya. Ay, yaitu maksudnya fahmu muradillahi azza wa jal wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memahami apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jal dan apa yang diinginkan oleh rasulnya alaihi wasallam, faham tentang kalamullah, apa yang ada dalam Al-Quran, faham tentang sunnah rasulnya alaihi wasallam. Lianna kathiran minan nasi utu ilman walakin lam yu'tu fahman, ya. Karena kebanyakan manusia, ya, banyak di antara manusia yang mereka-mereka ini diberikan ilmu tetapi tidak diberikan pemahaman, ya. Dan juga apa, wa kathiru minhum, banyak pula dari mereka, utu fahman, ya, diberikan pemahaman, walam yu'tu zakaan, ya. Jadi banyak dari manusia yang diberikan ilmu tapi enggak faham. Dan juga banyak pula dari kalangan manusia yang diberikan pemahaman tetapi tidak diberikan kesucian dalam pemahamannya, kebersihan, ya, buruk pemahamannya, ya. Faham iya, tapi apa? Buruk pemahamannya, jelek, ya, beracun. Ya. Terlebih kata Syekhul Islam tadi, ahli filsafat, ya, utu uluman wa fuhuman walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan ilmu diberikan pemahaman, tetapi apa? Tidak diberikan kemurnian, kesucian, kebersihan dalam pemahamannya, sehingga pemahamannya jelek, menyelisihi apa yang diinginkan Allah SWT dan Rasulnya. La yakfi an tahfadha kitab Allah wa ma tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin, sehingga tidak cukup, tidak cukup untuk semata menghafal Al-Qur'an atau apa yang dimudahkan dari sunnah Rasulnya alaihi wasallam, ya, dimudahkan dari menghafal hadis tanpa adanya pemahaman, itu enggak cukup, ya. Tapi setelah seseorang melewati jenjang menghafal Al-Quran, jenjang menghafal hadis, setelahnya apa? Terjun dalam memahaminya, ya. Kalau anak-anak atau porsinya mereka biarkan untuk menghafal, ya. Jangan antum tuntut anak-anak sekarang apa harus tahu tafsirnya, ya, atau harus tahu syarahnya, ya. Katanya percuma ngapal arba'in enggak tahu syarahnya, enggak tahu faedahnya, ya, enggak ada percuma manfaat. Nanti setelah mereka masuk jenjangnya untuk mendalaminya, ya masuk ke situ. Sekarang apa masa-masanya untuk menghafal, kejernihan, ya, kemudahan untuk mereka menghafal. Tapi yang dicela di sini oleh Syekh, ya, sampai waktu mungkin dia datang waktunya untuk memahami, nggak mau faham juga, cuma hanya sekedar hafal, itu yang tercela. Tapi setelah kita diberikan rezeki dari Allah SWT bisa menghafal Al-Quran ataupun hadis, maka meningkat kepada tingkatan berikutnya, yaitu bagaimana cara memahaminya. Ya, Al-Quran tentunya tafsir, hadis tentunya syarah, keterangannya, ya. Sehingga dengannya kita akan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. La budda an tafhama anillahi wa rasulihi ma aradahu Allahu wa rasuluhu, sehingga semestinya untuk engkau faham, ya, dari Allah SWT dan Rasulnya apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Wa ma akthara al-khalali min qawmin istadallu bin nususi ala ghairi muradillahi wa rasulihi fahasala bidhalika ad-dalalu, ya. Betapa banyak, kata Syekh, ya, kekurangan-kekurangan, ya, dari kaum, umat manusia, ya, dari kalangan manusia, dikarenakan mereka berdalil dengan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, ya, mereka hafal Al-Quran lancar, dalilnya ini, hadis lancar, ya, dalilnya ini. Tetapi apa? Ala ghairi muradillahi wa rasulihi, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, karena enggak tahu tadi, hanya sekedar hafal. Kalau ditanya dalil ini. Dari ini, faham. Itu yang sudah anda katakan, hafal 23 kitab dari kitab hadis. Hafalnya apa? Bukan kutubus sittah lagi, bukan 6 lagi, 23 kitab hadis hafal dia. Al-Quran sudah di luar kepala. Tapi apa? Enggak tahu tafsirnya, ya. Enggak tahu syarahnya, enggak tahu dalam menempatkannya, sehingga salah. Ya, karena dalam berdalil itu tidak cukup dengan apa? Dengan sihatud dalil. Ya. Dengan tidak cukup dalam kita berdalil itu dalilnya benar, sahih. Ya. Tapi ya harus apa? Fil mustadalli bihi. Cocok dan tepat dijadikan dalam permasalahan tersebut. Ya. Kalau cuma hanya comot-comot dalil, ya mungkin. Tapi apa? Tepat atau tidak dalil itu ditempatkan dalam masalah itu? Itu yang terpenting dalam kita berdalil. Karena tadi boleh jadi manusia punya dalil dalam setiap permasalahan, tetapi enggak cocok, enggak layak, ya, hadis itu ditempatkan. Seperti yang sering, ya, anda sebutkan, ya, seseorang punya dalil, ya, bolehnya tadi mengajar perempuan dengan berhadapan-hadapan, ya, dengan para ibu. Baik. Ya. Karena dalilnya apa? Itu tadi qul sami Allahu qul lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Rasul saja apa berhadapan dengan wanita, katanya. Pakai dalil dia, ya, atau dalil-dalil yang lain. Dia hafal dalilnya Al-Qur'an ini, hadis ini. Ya, tetapi apa? Tidak tepat ditempatkan dalam permasalahan itu. Ya, makanya perhatikan. dalam kita berdalil. Ya. Apalagi tidak tahu tadi tafsirnya, ya, sehingga salah dalam penempatannya. Itu kebanyakan manusia, sehingga dengan hal itu fahasala bidzalika ad-dhalal, terjadilah kesesatan. Ya, karena salah dalam memahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi.